kedua, alif lam ra. Tidak diidghamkan tapi jelas. Alif lam ra, dua harakat. Ra, dua harakat yang tidak ditandanya. Berikutnya ta sin mim. Ta sin dua harokat, setelah sin enam harokat, baru di idghamkan ke mim. Ba sin mim, seperti itu, di idghamkan, ditahan. Sin mim, belum. Dalam pembacaan ain ada dua cara, boleh 6 harakat, boleh 4. Ya, khusus untuk ain. Di surat Asy-Syura dan juga surat Maryam. Ain sin qaf. Dulu panjang ain, baru terakhirnya masuk ikhfa. Ainnya 4 atau 6 harokat. Ain baru masuk ke ikhfa. Kemudian sin juga sama, sin naik, sin qaf, seperti itu. Jadi panjang dulu, jangan langsung ain, yang langsung ke ikhfa ya. Atau sin, jadi yang panjangnya bukan ikhfa, si nya dulu, e nya dulu. Ain sin qaf. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim sa. Ha dengan ya dua harakat, yang lainnya 6 kecuali ain, boleh 4. Kaf ha ya ain sad. Bukan kaf, bukan sulit. Tapi kaf ha ya ain, baru naik. Yang kelimanya atau yang ketujuhnya. Ain sad. Sulit. Pembacaan di awal-awal diperhatikan, didatih cara membacanya. Tayyiban kullu amrihi.